Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, walhamdulillah biiznillahi ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata kita melanjutkan penjelasan Al-Syeikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Manhajul Qawim Fit Ta'assi bin Rasulil Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Manhaj yang lurus, manhaj yang benar di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita membacakan keterangan beliau rahimahullah min sifatid da'iyah, di antara sifat-sifat seorang da'i yang harus dimiliki di dalam da'watu ilallah, di dalam dakwanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sedikit kita melanjutkan keterangan beliau pada sebelumnya. Bahwasanya seorang da'i ilallah hendaklah berdakwah yang pertama terhadap dirinya sendiri, kemudian terhadap keluarganya, kerabat-kerabatnya, dan kepada manusia umumnya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri-diri kalian, wahai orang-orang yang beriman, dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Yang waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu-batu. Alaiha malaikah, di atasnya para malaikat-malaikat yang ghiladun syidad, keras dan bengis. Maka di antara atharud da'wah, pengaruh dakwah yang akan ditimbulkan dari seorang da'i ilallah ketika dia terlebih dahulu mengamalkan apa yang didakwakan terhadap dirinya sendiri, kemudian menyeru kepada keluarganya dan kepada kerabat-kerabatnya, naam, dan kepada umumnya manusia, maka yang demikian itu akan menjadi sebab sifat penerimaan manusia terhadap dakwah tersebut. Juga demikian pula di antara dalil selain di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 yang telah kita bacakan, juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 Allah Subhanahu wa taala menyeru nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat terlebih dahulu. Naam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Luqman pada ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Seorang ayah yang saleh memberikan wasiat kepada anaknya, yaitu Luqman ibn al-Hakim, ya bunayya, wahai anakku, tegakkanlah salat, tegakkanlah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan bersabarlah terhadap segala apa yang menimpa dirimu di atas dakwah tersebut. Naam. Maka kata beliau rahimahullah, labudda likulli da'in ilal huda min a'da'in yuftinunahu wa yusaffihuna ra'yahu wa yahtaqiruna syakhsahu wa yukadzibuna bima yad'unahum ilaih wa yudahuna bin nafsi wal nafis wal ghali wal rakhis fi sabili saddin nas an da'watihi rabbaniyatir rahimah kama qala azza wa jal kada wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Demikian pula suatu hal yang pasti bagi setiap da'i ilallah, setiap da'i yang mengajak kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti dia akan menemui di hadapannya berbagai ujian dan cobaan. Naam. Mesti seorang da'i akan menemui di hadapannya musuh-musuh yang berupaya untuk menghalangi dia di dalam dakwanya. Musuh-musuh yang selalu membuat fitnah, yang juga yahtaqiruna nafsahu atau syakhsahu, musuh-musuh yang meremehkan, merendahkan da'i tersebut, bahkan yukadzibuna bima yad'una ilaih, musuh-musuh tersebut mendustakan terhadap apa yang dia dakwakan. Bahkan mereka, musuh-musuh tersebut, rela untuk berkorban. Naam. Mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya. Untuk menghalangi da'i-da'i tersebut. Dari apa yang mereka dakwakan. Naam. Upaya untuk menghalangi manusia. Agar mereka tidak mendapatkan hidayah. Taufik. Naam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang merupakan sunnatullah. Bahwa setiap para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala da'i ilallah. Mesti memiliki musuh-musuh. Yang selalu menjadi penghalang. Di dalam dakwah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ. Demikian itulah kami jadikan pada setiap para nabi yang kami utus, kata Allah. Aduan. Kami jadikan musuh-musuh dari syayatin al-insi wal-jin. Musuh-musuh dari syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Naam. Demikian sunnatullah. Bahwa setiap para nabi da'i ilallah dan yang mewarisi mereka para nabi tersebut du'at ilallah selalu memiliki musuh baik dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang sebagian mereka mewahyukan, mewariskan kepada sebagian yang lainnya zukhrufal qaul. Naam. Ucapan-ucapan yang dihias-hiasi. Ucapan yang menipu. Naam. Demikian upaya daripada daripada musuh-musuh dakwah ini. Naam. Dengan segala upaya mereka tempuh dalam rangka mempengaruhi manusia, menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dengan ucapan-ucapan yang indah, hiasan-hiasan kata, dengan syair-syair, retorika-retorika yang menjadikan orang-orang terkagum-kagum. Naam, sehingga kemudian tertipu dengannya. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul An'am ayat 112 ini. Wa kama qala azza wa jal. Demikian pula sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dalam suratul Al-Ankabut pada ayat kedua dan ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, أَحَسِبَ النَّاسُ. Apakah manusia menyangka untuk mereka mengatakan kami beriman kepadamu ya Allah, kami berislam kepadamu ya Allah. Wahum la yuftanun. Padahal mereka belum diberi ujian. Naam, mesti setiap hamba, apalagi du'at ilallah, yang menyatakan dirinya sebagai mukmin muslim, mesti akan menghadapi berbagai ujian dan cobaan-cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mesti dia akan diberi ujian fitnah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka menyatakan diri sebagai mukmin muslim, beriman berislam, sementara mereka belum diuji dengan fitnah-fitnah? Naam. Pasti diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh sungguh kami telah memberi ujian orang-orang sebelum mereka. Naam, telah diberi ujian berbagai bentuk fitnah kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan para anbiya war rusul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik dan benar. Telah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan dengan ujian itulah Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui orang-orang yang alladzina sadaqu, orang-orang yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang dusta. Naam. Dengan ujian itu Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Artinya, tanpa ada ujian tidak bisa diketahui siapa dai yang sebenar-benar dai ilallah, yang jujur, dan siapa dai yang kadzibin, yang dusta. Naam. Yang menyatakan dengan lisannya iman wal Islam, tetapi dia tidak lolos dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina sadaq walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka am hasibtum an tadkhulul jannah, masuk ke dalam surga? Naam, surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kenikmatan-kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat mata, didengar dengan telinga ini, tidak pernah terbetik dalam benak ini. Naam, hakikatnya kenikmatan surga kita tidak bisa membandingkan dan tidak bisa membayangkan. Naam, dalam benak ini saking tingginya kenikmatan surga, tidak mungkin kita bisa meraihnya tanpa lolos dari ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mesti harus melewati berbagai bentuk ujian. Apakah kalian menyangka masuk surga sementara Allah belum memberikan ujian mengetahui di antara kalian siapa orang-orang yang jahadu dan siapa orang-orang yang sabirin, orang-orang yang berjihad, bermujahadah, dan bersabar di atas mujahadah tersebut. Naam, maka sunnatullah mengharuskan adanya berbagai bentuk ujian-ujian, fitnah-fitnah di dalam menghadapi dakwah ilallah. Naam. Juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allahu liyadharul mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kalian di atas keimanan dan keislaman kalian. Naam. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membedakan, memisahkan orang-orang yang baik dari orang-orang yang buruknya. Naam. Maka konsekuensi ikrar kita di atas iman wal Islam, terlebih-lebih dalam mendakwakan iman wal Islam, pasti dan pasti kita harus menghadapi berbagai bentuk ujian yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membedakan dengan ujian itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang dusta, orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk. Naam. Orang-orang yang berjihad dan bersabar dengan orang-orang yang tidak mau berjihad dan tidak ada sabar. Allah subhanahu wa ta'ala akan membedakannya, memisahkannya. Dan sungguh, udhiyan nabiyul karim, telah diuji nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, wadda'iyatul azim, telah diuji beliau, da'i yang agung, yang mendakwakan agama Allah. Demikian pula para sahabat-sahabatnya yang mulia, dengan ujian yang dahsyat. Naam. Dengan ujian yang dahsyat. Tetapi mereka, fasabatu fi wajhi al-fitnah, subutal jibali syammir rawasi. Mereka kokoh di dalam menghadapi fitnah dan ujian-ujian tersebut seperti kokohnya gunung-gunung yang merupakan pasaknya bumi ini. Naam, mereka sabar dan kokoh di dalam menghadapi berbagai bentuk ujian. Tentunya semua bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan kekuatan iman mereka. Naam. Dengan keutamaan dari Allah, kemudian dengan kekuatan iman mereka, dan juga dengan sidqi azimatihim, kuatnya dan jujurnya tekad mereka. Naam, di dalam mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka yakin, besarnya harapan mereka, keyakinan mereka para salaf, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti akan menolong orang-orang yang jujur di dalam mendakwakan agama Allah. Pasti ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah tidak pernah menyelisihi janji dan tidak pernah kita ragukan sedikit pun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti mewujudkan janjinya. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Janji Allah, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu yang tidak mengetahui. Naam. Apa yang diketahui kebanyakan manusia? Allah lanjutkan dalam ayat ini, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui kebanyakan zahir-zahirnya dunia ini. Naam, yang nampak-nampak dari kehidupan dunia ini, kemegahan dunia, perhiasannya, itu yang banyak diketahui oleh manusia dan diperebutkan. Tetapi tentang kebahagiaan akhirat, janji Allah di yaumul akhirah yang pasti Allah wujudkan, mereka kebanyakannya lalai darinya. Naam. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, mereka yakin bahwa janji Allah pasti terwujudkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna lanansur rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Naam, sesungguhnya Allah, kata Allah, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami, dan pasti kami akan menolong orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan juga dalam kehidupan yaumul qiyamah nanti. Naam, ketika Allah menegakkan segala saksi-saksi. Naam. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan pertolongannya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, agama Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Akan mengokohkan telapak-telapak kakimu di muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu di hari kiamat nanti. Dari segala bentuk kedahsyatan di yaumul qiyamah, mulai dari alam barzakh sampai kepada perkumpulan di padang mahsyar. Naam, dengan harus melalui berbagai proses yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kita masuk ke dalam surga Allah. Naam, maka orang-orang yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah di dunia ini, dan lebih-lebih Allah akan menolongnya di yaumul qiyamah. dari segala bentuk huru hara yaumul kiamah dan segala bentuk kedahsyatannya. Naam, sampai mereka masuk ke dalam surga. Atau bahkan Allah subhanahu wa ta'ala langsung memasukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab wala azab. Tanpa melalui proses hisab dan azab siksaan sedikit pun. Naam. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah. Lalu kemudian beliau menyatakan rahimahullah, barang siapa yang ingin mengetahui dengan baik bagaimana janji dan perwujudan Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah di dunia ini sebelum di yaumul kiamah, maka bukalah lembaran-lembaran sejarah para salaf. Naam, maka dia akan mendapati dan mengetahui dengan benar, membuktikan bagaimana para salafus saleh, naam, mereka lolos dari berbagai bentuk ujian-ujian yang dahsyat, tetapi ditolong dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, khulafa'ur rasyidin, kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, Ja'far at-Tayyar, Hamzah Sayyidus Syuhada, wa Bilal al-Habashi, Suhaib al-Rumi, Sumayyah, yang merupakan awalu syahidah fil Islam minan nisa, awal yang mati syahid di dalam Islam, yaitu Sumayyah binti Khayyab. Naam, seorang wanita, tetapi memiliki kekuatan iman dan semangat yang kokoh, semangat yang tinggi di dalam memperjuangkan Islam ini. Naam, hingga tidak tanggung-tanggung harus mengorbankan jiwanya sekalipun. Naam, ikhwani fiddin wa akhawati fillah, bagaimana Abu Jahal menyiksa Sumayyah binti Khayyab dengan siksaan yang dahsyat, sampai kemudian Abu Jahal menusuk Sumayyah binti Khayyab radhiyallahu ta'ala anha, ditusuk dengan tombaknya. Naam, melalui kubulnya waliyadu billah. Lalu kemudian beliau meninggal dunia. Naam, di atas tangan Abu Jahal. Waliyadu billah. Sehingga beliau Sumayyah binti Khayyab menjadi wanita yang awal pertama kali syuhada, mati syahid di dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Al-Isabah. Naam, demikian pula Ammar Ibn Yasir, Mus'ab Ibn Umair Al-Qurashi, dan berbagai sahabat-sahabat yang lainnya, yang benar-benar mereka memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala hingga titik darah penghabisan. Naam, maka bagaimana dengan kita yang tentunya kita sekarang ini dalam berdakwah di jalan Allah tidak sampai menghadapi ujian dan cobaan yang seperti itu. Naam, bahkan di bawahnya itu kita pun belum mendapatkannya. Kita belum pernah dipenjara. Naam, belum pernah dipukul. Tetapi kadang dengan ujian-ujian yang lebih ringan kita mengalah, menyerah. Naam, dan tidak berani menanggung resiko di dalam berdakwah ila Allah ini. Naam, maka beliau akan menyebutkan di antara sifat-sifat dai yang harus dimiliki oleh seorang dai ila Allah, yaitu sifat syuja'an. Harus adanya sifat keberanian. Tidak boleh seorang da'i memiliki jiwa yang penakut. Naam. Seorang da'i harus memiliki jiwa yang kuat, yang siap untuk berkorban sekalipun dengan jiwa kematian ini. Naam, harus bagi setiap da'i ilallah dan sebagai ibrah. Saya ingin menukilkan dan menyebutkan salah satu kisah seorang alim ulama al-kibar di zaman sekarang ini. Di zaman ini yang benar-benar memang hak untuk dikatakan kepada beliau sebagai seorang alim kibar dan memiliki sifat syuja'an, sifat keberanian, kejantanan di dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dialah Asy-Syaikh fi hadzal asr di zaman sekarang ini, yaitu Syekhuna, guru kami Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Naam, suatu hari beliau bersama dengan sebagian ikhwan talabatul ilm berkunjung ke negeri Sudan. Naam, di negeri Sudan, di salah satu masjid yang besar, yang di situ masjidnya orang-orang Tijaniyah, Ahmadiyah, Sufi, Kabir, Tarekat Sufiyah, Tijaniyah. Naam. Bahkan imamnya pun, pimpinannya adalah termasuk bahkan tokoh Tijaniyah. Naam. Kemudian beliau berkunjung masuk sholat di masjid tersebut dan meminta izin setelah itu kepada imamnya untuk memberikan beberapa nasihat, naam, kepada jamaah di masjid tersebut. Yang sebelumnya ikhwan kita talabatul ilm menyatakan, ya Syekh, kalau antum menyampaikan nasihat di masjid tersebut, jangan coba-coba antum menyebut nama atau kelompok Tijaniyah. Naam, karena mereka akan marah dan bahkan mereka bisa membunuh. Naam. Sudah ma'ruf masjid ini adalah masjid Sufiyah Kabir dan berbahaya. Naam, tetapi Syekh tidak gentar. Naam, di dalam mendengarkan ya dan mengetahui kondisi masjid yang seperti ini, tidak menjadikan menyebabkan nyali beliau melemah lalu kemudian tidak berani untuk menyampaikan nasihat. Lah. Naam, tetapi justru beliau meminta izin untuk menyampaikan beberapa kalimat nasihat dan ternyata diizinkan. Lalu beliau berbicara. Naam, menyampaikan kitab Allah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalam para imam. Naam. Sampai masuk menyentuh dalam permasalahan akidah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Naam. Dan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah tidak melihat Allah. Barang siapa yang menyatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya, sungguh dia berdusta. Maka berdiri salah satu jamaah membantah kalam Syekh dan menyatakan, sungguh saya mengatakan Rasulullah melihat Allah. Naam. Lalu kemudian Asy-Syekh menenangkan orang tersebut. Tunggu, biarkan saya berbicara selesai, baru engkau mengkritiknya. Naam. Sampai kemudian Syekh berbicara melanjutkan, para jamaah di situ yang tentunya kebanyakannya awam memuji Asy-Syekh Naam, dengan bahasa mereka, bahasa Sudan, dialek Sudan, bahwa orang ini Masya Allah tidaklah berbicara melainkan Al-Quran, hadith, Al-Quran, hadith, Al-Quran, hadith. Naam, yang mungkin sebelumnya dari guru-guru mereka jarang dia dengarkan seperti itu. Sehingga setelah selesai beliau berbicara, imamnya pun tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh Syekh. Sampai sedikit terjadi gesekan. Tetapi walhamdulillah dengan pertolongan Allah, justru beliau dibela oleh banyak jamaah di situ. Naam. Dibela oleh jamaah yang hadir mendengarkan kalam Asy-Syaikh hafizahullah. Naam. Sampai sebagian jamaah dari situ membawa imamnya tersebut karena marah. Ya, dibawa keluar. Diamankan. Dan Asy-Syaikh dibela oleh mereka. Subhanallah. Semua ini pertolongan Allah. Naam. Dan kemudian Asy-Syaikh menyatakan bahwa seorang dai harus memiliki sifat sujaan, sifat kejantanan, keberanian. Tidak boleh seorang dai memiliki jiwa yang lemah dan penakut. Naam, tidak berani menyampaikan hak. Sampaikan al-haq itu. Selama kita menempuh sebab-sebab yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam. Maka ini sebagai contoh dari sifat sujaan. Naam, yang ada pada beliau hafizahullah. Naam, dan demikianlah adanya contoh dari para pendahulu-pendahulu kita salafun salih. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Syekh Zaid rahimahullah di dalam kitabnya ini. Kemudian beliau menyebutkan min sifatid da'iyah, di antara sifat-sifat da'i yang harus dimiliki, harus diwujudkan pada diri setiap du'at ilallah. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Wajibnya mengikhlaskan niat hanya semata-mata karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Dan atas setiap orang apa yang dia niatkan. Yakni niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk berbangga dengannya, tapi murni ikhlas karena Allah. Naam. Kemudian sifat yang kedua, at-tazawwud minal ilmin nafi'. Wajibnya bagi setiap dai untuk berbekal dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang yuthmirul al-amal, yang membuahkan amal. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah taqwallah. Naam, apa itu taqwallah? Yaitu imtithal awamirillah ala nurim minallah tarju sawaballah. Sebaliknya ijtinabu nawahi ala nurim minallah takhafu min azabih, min iqabih. Takwa itu adalah engkau menegakkan segala perintah-perintah Allah di atas cahaya bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan pahala perjumpaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya engkau menjauhi segala bentuk larangan Allah juga di atas bimbingan cahaya Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Dan karena engkau takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala yang disegerakan di dunia ini atau terlebih-lebih yang diakhirkan di yaumul kiamah dengan api neraka waliyadzubillah. Inilah makna takwa yang syamil, kamil. Makna takwa yang menyeluruh dan sempurna. Naam, sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Talq ibn Habib, tabi'iyun jalil, rahimahullah. Maka sebaik-baik bekal, kata Allah, adalah taqwa Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, sifat yang harus dimiliki seorang da'i. Fahmul aqidah, fahman sahihan. Harus memahami aqidah dengan pemahaman yang benar. Naam. Demikian pula wa tahqiqil ibadah. Harus memahami arti makna perwujudan ibadah. Naam. Yaitu memahami makna tauhid, tauhid dengan segala jenis-jenisnya. Definisi tauhid. Konsekuensi, kandungan dan syurut yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah yang merupakan induknya tauhid. Naam. Kalimat la ilaha illallah dan kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mungkin seorang da'i berdakwah di jalan Allah tidak memahami dengan pemahaman yang benar penafsiran syarat-syarat yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Sebagaimana yang banyak kita dapati dari para duat. Naam, para da'i-da'i tetapi mengajak kepada jalan yang bengkok. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang menghidupkan, yang mematikan. Tidak ada yang memberi rezeki. Tidak ada yang mengatur alam semesta. Melainkan hanya Allah. Itu tafsiran kalimat la ilaha illallah. Kalau penafsiran yang seperti itu, maka kita katakan, sebagaimana yang Allah beritakan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, itu berarti sama penafsirannya musyrikin, kufar terdahulu. Naam. Mereka pun meyakini demikian. Tapi mengapa mereka kafir? Mengapa mereka dimusuhi dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal mereka pun menafsirkan la ilaha illallah itu. Seperti apa yang kalian tafsirkan? Tidak ada yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Nah, mereka mengucapkan seperti itu. Afwan. Ada keliru ucapan saya. Mereka bukan menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan ucapan seperti itu. Musyrikin tidak menafsirkan la ilaha illallah dengan Allah menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, yang memiliki kerajaan. Tapi mereka pun mengucapkan hal yang demikian itu. Tapi bukan dalam rangka menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Musyrikin kufar. Ya. Tetapi sekarang kaum muslimin mengucapkan ucapan itu dalam rangka menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan kata para ulama, orang-orang musyrikin saja lebih paham dengan la ilaha illallah daripada kebanyakan da'i muslimin di zaman-zaman sekarang ini. Naam. Salah dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Iya. Penafsiran yang mereka sebutkan itu adalah makna daripada rububiyah, tauhid rububiyah. Naam. Bukan makna daripada tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Makna daripada tauhid uluhiyah ubudiyah yang merupakan penafsiran dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi yang hak melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya kalimat la ilaha illallah dan mengandung konsekuensi yang mendalam dari penafsiran yang singkat ini dan meluas. Naam. Artinya Ketika kita mengucapkan, mengatakan tidak ada yang disembah, yang diibadahi, yang hak, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini keluar segala bentuk peribadatan syirkiyat yang terjadi di zaman musyrikin maupun di zaman-zaman setelahnya dan zaman-zaman seterusnya sampai yaumul kiamah. Ya, orang-orang musyrikin terdahulu mereka beribadah melalui, ada yang melalui para nabi, ada yang melalui malaikat, ada yang melalui jin, ada yang melalui tempat-tempat yang dikeramatkan, kuburan. Ya, berbagai bentuk metode cara peribadatan kaum musyrikin terdahulu. Maka semuanya menentang dan menghapus kalimat la ilaha illallah. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, yang diibadahi secara hak, melainkan hanya kepada Allah. Caranya musyrikin tidak hak, tapi caranya batil. Naam, batil caranya. Terus bagaimana cara yang hak? Beribadah kepada Allah tidak melalui proses perantara. Beribadah kepada Allah langsung. Langsung memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tidak melalui perantara-perantara. Naam, ini makna la ilaha illallah. Ya. Maka orang-orang yang beribadah melalui para wali-wali atau melalui para jin, para malaikat, para anbiya sekalipun, semuanya ibadah yang batil. Naam. Semuanya ibadah yang batil. Ini perlu dipahami. Naam. Sehingga ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimurnikan dengan semurni-murninya langsung kepada Allah dengan niat yang ikhlas tanpa melalui proses perantara apapun. Sekalipun kita menyatakan bahwa perantara-perantara itu yang memberi syafaat. Sekalipun kita menyatakan bahwa perantara-perantara itu sebagai tidak lebih dari wasilah. Tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Tetap ini cara beribadah yang batil. Naam. Langsung. Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan salah satu bentuk ibadah adalah doa. Bagaimana Allah menuntunkan kita berdoa di dalam Al-Quran? Langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku langsung. Allah tidak katakan berdoalah kepadaku biwasitati malaika atau anbiya dengan perantara malaikat atau nabi. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan demikian. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan berdoa, beribadah kepadaku langsung. Tidak melalui perantara. Naam. Demikian ikhwani fiddin wa akhawati fillah. Beda halnya kalau kita berdoa lalu kita menunjuk orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, sebenar-benar takwa, kita menunjuk dia memimpin doa, semuanya berdoa kepada Allah, tetapi yang memimpin adalah seorang alim soleh, takwa Allah, dan dia hadir di situ. Naam, maka ini sesuatu yang disyariatkan. Ya, bukan berdoa melalui perantara, tidak, semuanya berdoa kepada Allah. Tapi ada yang satu orang soleh yang memimpin dalam perkara-perkara tertentu yang disyariatkan, seperti misalnya berdoa minta hujan, istisqa. Naam. Maka ini boleh berdasarkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga contoh dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tapi kalau berdoa melalui perantara orang yang solehnya tidak ada di tempat, ada di seberang sana atau sudah meninggal dunia, fahada syirkun, maka ini syirik, menggugurkan kalimat la ilaha illallah. Maka penafsiran kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi secara hak melainkan hanya Allah. Maka seluruh bentuk-bentuk peribadatan selain daripada yang hak itu adalah batil. Naam. Kemudian di sana terkandung syarat-syarat la ilaha illallah. 7 atau 8 poin yang terkandung dalam syarat-syarat la ilaha illallah juga harus diketahui oleh seorang da'i. Naam. Syarat ilmu, jujur, cinta, tunduk, ilmu, pengagungan. Naam. Kemudian mengingkari segala hal-hal yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Kita harus mengingkarinya. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Maka di antara sifat seorang dai adalah memahami akidah yang benar, perwujudan ibadah yang benar. Naam, dimurnikan hanya untuk Allah semata, tidak kepada selainnya. Baik dalam hal ucapannya, perbuatannya, lebih-lebih keyakinannya. Naam. Salah satu contoh yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, ucapan yang menyatakan masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Naam, dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan menegur seorang sahabat yang menyatakan masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Muhammad. Rasulullah marah dan menyatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau memperserikatkan aku di sisi Allah. Naam. Dihukumi oleh Rasulullah ucapan itu syirik. Membuat tandingan selain daripada Allah. Karena mensederajatkan, menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ucapkanlah yang benar, apa yang Allah kehendaki, kemudian kata-kata kemudian yang engkau kehendaki. Artinya kata-kata kemudian ini menunjukkan kehendak Rasulullah, kehendak seluruh manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kata dan. Kata dan artinya menyamakan, mensederajatkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Coba, ini salah satu kandungan dari makna la ilaha illallah. Dalam hal ucapan, bisa dengan satu ucapan menggugurkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Juga dalam hal perbuatan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang ibu yang memakaikan di tangan anaknya sebuah gelang atau yang semisalnya. Naam. Yang gelang ini diyakini bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuang, melepaskan dan membuangnya. Kalau engkau ingin selamat dari api neraka. Naam, kalau engkau ingin selamat untuk dipakaikan gelang dari neraka waliyadzubillah. Buang. Karena itu syirik. Juga keyakinan tatayur. Naam. Yaitu seseorang yang meyakini bahwa nasib baik, nasib buruk itu ditentukan dengan tanda-tanda makhluk. Kalau di zaman musyrikin, burung melintas ke arah kanan, itu tanda nasib baik. Kalau burung itu melintas ke arah kiri, itu tanda nasib buruk. Ini juga syirik menggugurkan kalimat la ilaha illallah. Naam, kalau sekarang di zaman-zaman kita banyak meyakini bahwa bunyi cecak itu pertanda akan datang tamu. Naam. Atau pertanda bahwa apa yang sedang dia bicarakan itu benar. Lalu disertai, diikuti dengan ketukan meja. Naam. Ini banyak. bentuk tatayur. Bentuk tatayur. Atau ketika ada seorang hamil, ada ibu yang hamil lalu bunyi burung gagak, apa burung apa itu? Burung hantu. Ya. Burung hantu, burung merak. Mereka meyakini pertanda bahwa akan ada yang mau diambil dari bayi yang ada di dalam ibu-ibu yang hamil. Na'udzubillahi min dzalik. Syirik. Semua ini termasuk makna-makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Dan lawannya yang menggugurkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, ini harus dipahami oleh para da'i. Lalu didakwakan dengan benar kepada ummatul Islam. Agar mereka terhindar dari berbagai bentuk kesyirikan-kesyirikan. Yang menggugurkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, ini makna tahqiqul ibadah. Perwujudan ibadah dengan semurni-murninya. Dalam hal ucapan, dalam hal perbuatan, dalam hal keyakinan. Semua kita diatur, berhati-hati. Agar jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik dengan jenis-jenis kesyirikan. Naam. Kemudian ikhwani fiddin wa akhawati fillah. Di antara sifat ad-da'i adalah muraqabatullah fis sirri wal alan wal istihya min Allah wal isti'dad at-tam lil intiqal min hadhihi ad-dar ila daril barzakh fadarul qarar an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu sifat muraqabah, sifat merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita semua. Apapun yang kita sembunyikan di dalam lubuk hati yang paling dalam ini, pasti dan pasti semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Semua diketahui dan dilongo oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah seorang dai dengan sifat muraqabah ini selalu istiqdad, selalu mempersiapkan diri untuk berpindah dari negeri dunia yang fana ini kepada negeri barzakh, yaitu alam kubur. Naam. Dan kemudian kepada alam qarar, alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat muraqabah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tentang sifat muraqabah ini, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu tingkatan Islam yang tertinggi setelah Islam itu sendiri dan iman, kemudian ihsan. Maka ketika Rasulullah ditanya apa itu ihsan, maka beliau menjawab, ihsan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah pasti Allah melihatmu, mengawasimu. Naam. Ini tingkatan yang tertinggi dari tingkatan Islam, yaitu ihsan. Jadi dinul Islam, agama Islam ini ada tiga tingkatan. Ya. Islam itu sendiri, iman dan ihsan. Apa itu dinul Islam? Dinul Islam, agama Islam. Ya. Yang menyeluruh, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah dinul Islam. Bagaimana dinul Islam? Ada tiga tingkatannya. Yang pertama Islam itu sendiri. Apa itu Islam? Tingkatan pertama, yaitu amalan-amalan dengan anggota badan yang nampak, yang terlihat. Amalan-amalan soleh dengan anggota badan yang nampak, yang terlihat. Nah, ucapan dengan lisan didengarkan. Beramal dengan anggota badan dilihat. Ini namanya tingkatan Islam. Yang kedua, tingkatan iman, di atasnya Islam. Yaitu amalan-amalan hati yang tersembunyi. Niat dan amalan-amalan hati yang tersembunyi. Iya, ucapannya hati dan amalannya hati. Ini tingkatan iman. Apa itu ucapannya hati? Niat yang ikhlas. Apa itu amalan-amalannya hati? Rasa takut, rasa cinta, rasa pengagungan, tawakal, semua itu amalan-amalan hati. Masuk dalam tingkatan yang kedua lebih tinggi daripada Islam, yaitu tingkatan iman. Nah, lalu yang paling tinggi lagi tingkatannya adalah ihsan. Yaitu seorang yang beribadah kepada Allah, seakan-akan dia menyaksikan dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia tidak mampu melihat Allah, maka dia yakin pasti Allah melihat dia. Naam. Ini tingkatan yang tertinggi ihsan. Bukan berarti maknanya di dunia ini kita bisa melihat Allah. Sebagaimana keyakinannya tarekat-tarekat sufiyah. Asyirkiyat. Naam. Yang mengandung kesyirikan. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di dunia ini. Nah, jawabannya keliru dan batil. Nabi Musa alaihissalam tidak mampu melihat Allah di dunia ini. Padahal Nabi, ketika dia mencoba meminta kepada Allah, arini anzur ilaik, biarkan aku ya Allah melihat pada dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, lantaroni, walakin inzur ilal jabali, fa'inistakarra makanahu fasawfa taroni. Engkau tidak mampu melihatku, wahai Musa. Akan tetapi lihatlah ke arah bukit sana. Kalau engkau mampu memandangnya, maka kelak engkau akan melihatku. Lalu Nabi Musa memandang kepada arah bukit tersebut. Ternyata dia melihat cahaya Allah. Seketika itu Nabi Musa pingsan, jatuh pingsan. Naam, baru melihat cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Serta-merta Nabi Musa jatuh pingsan. Naam, ketika sadar dari pingsannya, langsung beliau menyatakan bahwa ana awwalul muslimin. Saya adalah orang yang pertama kali berserah diri, berislam kepadamu ya Allah. Naam. Kalau disebut kata Islam, menyendiri, mencakup mana iman. Kalau disebut kata iman tersendiri, mencakup juga makna Islam. Tapi kalau disebut bergandengan bersama, Islam, iman. Islam adalah amalan-amalan yang nampak, iman adalah amalan-amalan yang tersembunyi. Ya, maka di sini menyendiri. Ana awwalul muslimin. Saya adalah pertama kali berislam kepadamu ya Allah, kata Nabi Musa. Berarti masuk makna apa di dalamnya? Makna iman. Saya yang pertama kali beriman kepadamu ya Allah. Naam. Tentang adanya Allah. Bahwa Allah memiliki zat, wujud. Tetapi hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Di dunia ini tidak ada seorang makhluk pun yang mampu melihat Allah. Termasuk Nabi Musa, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi, orang-orang yang beriman hanya mampu melihat Allah dengan mata hatinya. Dia mengenal Allah melalui Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Allah melalui hadith-hadithnya. Disitulah mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia tidak mungkin kita bisa melihat Allah dengan mata telanjang ini. Tetapi kita mampu melihat Allah nanti, di hari kiamat nanti, bagi penduduk surga, karena telah diberi kemampuan oleh Allah pada pandangan-pandangannya untuk mampu melihat Allah. Naam. Dan kenikmatan yang paling besar dan paling tinggi adalah kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul kiamah nanti. Naam, baik di padang mahsyar ataupun di dalam surga. Karena memandang wajah Allah di dua tempat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama kita. Seperti Imam Qadhi Ibn Iyad, Imam Nawawi dan yang lainnya. di dalam menafsirkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Demikian sikap atau sifat yang harus dimiliki seorang dai adalah sifat muraqabatullah, pengawasan Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian as-sifatul khamisah, sifat yang kelima, muhasabatun nafs wal isti'dad at-tam, selalu mengintrospeksi diri. Naam, dari berbagai kekurangan-kekurangan kita mengintrospeksi, muhasabah diri, lalu kemudian upaya untuk memperbaikinya. Naam, upaya untuk memperbaikinya. Kemudian yang keenam, al-hirsus sadiq ala ta'assi bir rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang jujur dan benar di dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabdhu taqalid, menjauhkan diri dari taklid, baik taklid terhadap orang-orang timur atau orang-orang barat, yakni kebiasaan-kebiasaan, adat-adat, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka kita jauhkan diri untuk mencontohnya. Naam, kita semaksimal mungkin bersungguh-sungguh dalam mencontoh dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tidak ke timur-timuran, tidak pula ke barat-baratan, tapi di tengah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam. Tidak taklid dengan budaya-budaya apapun, dengan adat istiadat apapun. Kalau dia melanggar sunnah Rasulullah, tinggalkan. Kalau dia menyelisih petunjuk Rasulullah, jauhi. Demikian seorang yang bersungguh-sungguh dan jujur dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga saya langkai sebagiannya. Di antara sifat yang harus dimiliki adalah hendaklah seorang dai ikhtiarul uslub al-hasan. Naam, berupaya memilih uslub, cara yang baik di dalam mau'idah, dalam memberikan nasihat, di dalam membantah, di dalam munazarah, dalam berdiskusi. Naam, hendaklah seorang dai memilih uslub yang paling baik. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-125. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian juga al-inayatu bil lughatil arabiyah, hendaklah seorang dai ada perhatian untuk mempelajari bahasa Arab. Perhatian di dalam mempelajari bahasa Arab. Di mana bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Bahasa Al-Qur'anul Karim. Iya. Orang yang mempelajari bahasa Arab insyaallah lisannya akan mustaqimah. Lisannya akan lurus dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena dia paham bahasa Arab. Karena mempelajari bahasa Arab, spontanitas, dia akan berupaya untuk mengucapkan dengan bahasa Arab, dialeknya orang Arab. Dialek yang fasih. Nah, maka aib bagi seorang da'i yang berdakwah menyampaikan ayat-ayat Allah, hadith-hadith Rasulullah, membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu bacaannya lahan, banyak keliru, tidak karuan. Naam, yang pakai alif lam dihilangkan alif lamnya. Lafis suhufil ula, dibaca lafis suhufil ula. Aib bagi seorang dai. Naam, yang mestinya dibaca qaf, dibaca kaf, akhirnya berubah maknanya. Kolbun, hati, dibaca menjadi kalbun, anjing. Yang mestinya dibaca, kassarakumullah. Bisa, dia baca kassarakumullah. Dibaca sin. Kassarakumullah, artinya semoga Allah memperbanyak jumlah kalian. Kassarakumullah, artinya semoga Allah memecahkan kalian. Jauh maknanya. Ini aib bagi seorang da'i yang tidak faham bahasa Arab sehingga kemudian membaca ayat-ayat Allah, hadith-hadith Rasulullah dengan lahan, dengan keliru. Nah, belum lagi nanti didengarkan oleh da'i-da'i awam. Ya, da'i-da'i awam yang saya maksud, da'i-da'i yang munharif. Ya, yang juhala, yang tidak faham akan agama Allah ini. Bimbingan, tidak ada bimbingan ulama, tapi berdakwah dengan akalnya sendiri. Nah, akhirnya membuat cara-cara tersendiri. Nanti mereka itu banyak yang mengetahui Al-Quran, bagus bacaannya. Sementara da'i salaf, da'i ahlus sunnah, membaca ayat-ayat Al-Quran tidak karuan didengarkan oleh da'i-da'i mereka. Subhanallah, sampai ada cerita, ya ada kisah dari seorang ikhwan, pernah terjadi hal yang demikian itu. Ikhwan da'i salafi itu khutbah Jumat setelah turun. Kata da'i awam ini, khutbah antum bagus. Tapi sayangnya antum butuh belajar membaca ayat Al-Quran dengan benar. Subhanallah. Memalukan. Naam. Karena dia da'i salafi. Da'i ahlus sunnah aib. Maka hendaklah mempelajari bahasa Arab, kemudian mempelajari tajwid, kemudian makharijul huruf, sifat-sifat huruf, ya kita pelajari. Sehingga kita benar-benar dalam membaca ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, di atas sifat-sifatnya, di atas makharijnya, tempat-tempat keluarnya. Naam. Ini di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i ilallah. Kemudian juga sifat yang berikutnya at-tadarruj. Sifat at-tadarruj ma'al mad'uwin, yaitu bertahap dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan dakwah ini, hendaklah tadrij secara bertahap. Dimulai dari sigar al-ilm qabla kibarihi, dari ilmu yang kecil dulu, yang rendah ya tingkatannya, sampai kepada yang tinggi tingkatannya. Jadi berderajat, tidak langsung kepada ilmu yang tinggi kemudian apa yang rendah. Naam. Kenapa? Karena ilmu yang tinggi langsung ini tidak menyampaikan pemahamannya seseorang mad'u, tidak paham dia. Karena langsung kepada ilmu yang lebih tinggi. Nah, maka hendaklah seorang da'i mengetahui marhala-marhala dakwah. Mana yang paling penting untuk disampaikan terlebih dahulu, kemudian yang penting, dan seterusnya. Tentunya dalam perkara ini, yang paling penting adalah akidah. Nah, kita sampaikan akidah tauhid dengan jenis-jenisnya. Kemudian lawannya syirik. Nah, secara bertahap. Lalu kemudian kita sampaikan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna syahada la ilaha illallah, makna syahada anna Muhammadar Rasulullah, rukun-rukun Islam, negakkan salat dan seterusnya, rukun-rukun iman. Nah, kita mendidik umat ini dengan tahapan demi tahapan. Kemudian juga di antara sifat yang penting yang seharusnya dimiliki oleh dai seperti yang saya sebutkan tadi, asy-syuja'atu syar'iyyatul makrunatu bil hikmatid da'awiyyah ala nahji salafis salih rahimahumullah. Kata beliau rahimahullah, sifat keberanian yang syar'i yang terhubungkan dengan hikmah dakwah di atas manhaj salafus salih. Karena dakwah ilallah ini adalah jihadun. dakwah di jalan Allah ini adalah merupakan jihad, bahkan setinggi-tinggi jihad. Wal jihad la yakumu bi wadhifatihi illa syuja'an al hukama. Jihad itu tidak mungkin bisa ditegakkan kecuali dari orang-orang yang memiliki keberanian dan kebijaksanaan hukama. Orang-orang yang yu'minuna bi annal mauta wal hayata biyadillah. Orang-orang yang beriman bahwa kematian dan kehidupan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan manusia. Kalau memang sudah ajalnya, maka tidak mungkin ditunda. Tidak mungkin diakhirkan. Kalau belum ajalnya, tidak akan mungkin disegerakan. Naam, meyakini bahwa hidup dan mati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu penakut di dalam berdakwah ilallah, selama sifat keberanian ini benar-benar dibangun di atas kaidah-kaidah syar'iyah, tidak konyol-konyolan, ya, bukan berani apa konyol lah, tapi keberanian yang syar'i. Naam, diukur dan dibangun di atas kaidah-kaidah syar'iyah. Maka keberanian sifat yang seperti ini yang dibutuhkan, diharuskan dimiliki oleh seorang dai ilallah. Taib, wallahu alam bisawab. Lalu kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kita lanjutkan pada al-faslu tsani, yaitu fasal yang kedua di dalam menjelaskan da'watus syaitan ila ma'siyatir rahman. Dakwanya syaitan menuju kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Naam, di awal kita sudah menyebutkan bahwa dakwah itu ada dua, jalan itu ada dua, hizb itu ada dua. Naam, hizbullah dan hizbus syaitan. Da'watullah dan da'watus syaitan. Dakwanya Allah, tentaranya Allah, kemudian dakwanya syaitan, tentaranya syaitan. Nah, maka kita menjelaskan fasal yang kedua. Kata beliau rahimahullah, tentu di dalam mendakwakan agama Allah, da'watu ilallah, mesti ada yang melawannya, menentangnya. Naam, dan bendera penentangan itu telah dipikul oleh syaitan. Alladhi qal, yang telah berkata lil insan, qala lil insan, berkata kepada syaitan, ukfur, falamma kafara qala inni bari'um mink, inni akhafullaha rabbal alamin. Kufurlah kalian. Syaitan mengajak kepada kekufuran. Dan aku berlepas diri darimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal Alamin. Fakana aqibatuhuma annahuma finnar khalidaini fiha. Dan akibat yang ditimbulkan dari keduanya, yaitu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik, kekal di dalam api neraka kedua-duanya. Wadhalika jaza'ul zalimin. Demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Naam. Haqqan laqad da'a syaitan al-khaliqah kullaha ila kulli syarrin wa ghawayatin wa dhalal. Adalah suatu hal yang pasti bahwa syaitan selalu berdakwah dengan segala upaya dan cara mengajak kepada segala kejelekan, kesesatan, kebinasaan. Wa zayyana lahum su'al amal wa qabihal fi'al. Dan syaitan selalu menghiasi manusia ini dengan amalan yang buruk, dengan perbuatan yang jelek, yang mewajibkan as-sakhat wal maqat min Allah, yang mewajibkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am laqad zayyana likathirin minhum. Sungguh syaitan telah menghiasi kebanyakan dari manusia ini dengan dosa-dosa besar, dengan segala bentuk dosa-dosa. Naam, kekufuran, kesyirikan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Syaitan menghiasi kebanyakan manusia. Dan tentunya upaya syaitan dalam membidikkan senjatanya untuk melumpuhkan dan menjatuhkan, membinasakan umat manusia ini, yang pertama kali adalah bagaimana dia menjatuhkan umat manusia ke dalam syirik, ke dalam perbuatan syirku billah. Naam. Kemudian kata beliau, ala wa huwa syirku billah alladhi yatajalla fi ibadatil makhluk li makhlukin mithlih ayyan kana na'uhu wa dhalika bi sarfi syai'in min anwa'il ibadah al-muta'addida allati aballah illa an takuna khalisatan lahu. Naam. Upaya syaitan untuk menjatuhkan manusia ke dalam syirik, yang dengan kesyirikan itu seseorang akan beribadah kepada makhluk atau membuat tandingan ibadah di sisi Allah dengan makhluknya, memalingkan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang Allah enggan untuk menerima ibadah yang seperti itu. Ibadah yang terkandung padanya syirik. Ibadah yang lepas dari kemurnian, keikhlasan. Allah subhanahu wa ta'ala enggan menerimanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku, ibadah sesembelihanku, kehidupanku, kematianku adalah seluruhnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syarikat bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada nabinya untuk menyatakan dan mengumandangkan wajibnya memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Itulah yang diperintahkan oleh Allah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awal yang pertama kali berserah diri dalam mewujudkan kemurnian ibadah tersebut. Naam. Akan tetapi syaitan sekali lagi terus akan berupaya menjatuhkan umat manusia ini ke dalam syirik, memalingkan ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian juga setelah itu, zayyana lahumun ta'allum as-sihr, syaitan akan berupaya mengajarkan kepada manusia ini sihir-sihir. Naam, karena perbuatan sihir itu juga adalah kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang amalan sihir ini di dalam suratul Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala al-malakaini bibabil Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ, bacalah, ikutilah apa yang dibaca oleh para syaitan, ala mulki Sulaiman, di atas kerajaan Sulaiman alaihissalam. وَمَا كَفَرَ Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr, karena sebab mereka mengajarkan manusia ini sihir. Nah, menunjukkan perbuatan sihir itu adalah perbuatan kufur. Dan syaitan selalu mengajarkan kepada manusia dari sihir-sihir tersebut. Naam. Maka demikian ikhwani fiddin azzakumullah, apa yang kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin dari perbuatan, dari amalan-amalan sihir itu sangat banyak. Naam, dari paranormal, para dukun yang berbuat dengan sihir-sihirnya. Lalu kemudian kaum muslimun datang kepada mereka meminta pertolongan dengan sihir-sihir tersebut. Maka ini perbuatan kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Naam, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau tukang sihir paranormal dukun. Ya, para dukun atau tukang-tukang ramal yang menulis di kertas meramalkan ini dan itu. Siapa yang mendatanginya, kata Rasulullah, dan percaya terhadap apa yang diucapkan oleh tukang ramal atau tukang sihir paranormal tersebut, maka sungguh dia telah kafir. Dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah senjata syaitan yang berupaya melumpuhkan manusia ini dalam perbuatan-perbuatan kufur seperti sihir-sihir. Naam. Demikian pula syaitan berupaya untuk menghiasi manusia ini qatlan nafs, melakukan pembunuhan jiwa. Dan pembunuhan jiwa adalah termasuk dosa besar. Demikian pula berupaya untuk menghiasi manusia melakukan amalan-amalan riba, akhlar riba, dengan segala jenis-jenis ribawiyah. Naam. Juga perbuatan riba adalah dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah, wattakullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba dengan berlipat ganda. Naam. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian beruntung. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala memisalkan perbuatan pemakan riba ini seperti orang yang kesurupan, jin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit melainkan seperti bangkitnya orang-orang yang kesurupan dengan syaitan, penyakit jin, syaitaniyah. Naam, na'udzubillah, menggambarkan buruknya dan jeleknya orang-orang yang memakan riba ini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menghapus hukum riba ini dan menghalalkan jual beli. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus hukum riba ini dan menghalalkan kepada kalian sedekah. Nah, perlu kita ketahui ikhwani fiddin, jenis-jenis ribawiyah dan perbuatan-perbuatan ribawiyah yang banyak terjatuh di dalamnya kaum muslimin wal muslimat. Dan ini tipu daya syaitan. Naam. Riba terbagi menjadi dua, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Riba yang disebut dengan riba nasi'ah, dan riba yang disebut dengan riba al-fadl. Naam. Riba al-fadl artinya ada tambahan. Meminjamkan uang 100 ribu, mengembalikannya 200 ribu. 100 ribunya tambahan riba. Naam. Ini namanya riba murni. 100 ribunya riba. Ya, meminjamkan uang 100 ribu, kembali 105 ribu. 5 ribunya riba, sekalipun kecil nilainya. Meminjamkan uang dengan syarat meminjam kebunnya atau meminjam sawahnya, riba. Meminjam kebun dan meminjam sawah itu ribanya. Karena kaidahnya dalam pinjam meminjam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zada min istiqrad fa huwa riba." Apa yang lebih dari pinjam meminjam, maka lebihnya itu riba. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullu naf'in." Naam. "Kullu qardin yajurru ila naf'in fa huwa riba." Segala bentuk pinjam meminjam yang menyeret kepada manfaat, maka itu riba. Berarti orang yang meminjamkan uangnya 1 juta, tapi dengan syarat saya manfaatkan kebunmu atau sawahmu, maka manfaat memanfaatkan kebun dan sawah itu adalah riba. Ifhamu ayuhan nas, pahamilah ini wahai kaum muslimin wal muslimat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan riba al-fadl, tambahan. Naam, riba nasi'ah, yaitu berupa penangguhan waktu, diakhirkan. Ya, dalam barang-barang ribawiyah dalam hadis itu ada 6. Emas, perak, dan penggantinya emas perak di zaman sekarang adalah uang, alat uang, tukar menukar alat dengan uang. Kemudian kurma, kemudian garam, kemudian gandum ini bur, dua jenisnya, bur dan akid, zabib. Ya, 6 barang tersebut adalah barang-barang ribawiyah. Kalau mau berdagang dengan barang riba ini, saling tukar menukar antara emas dengan emas, antara emas dengan emas, biasanya banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, gelang berupa emas dibawa ke toko emas mau ditukar dengan cincin. Nah, maka emas tukar emas, sama saja emas 24, emas 23, emas 22, al-muhim emas, yang penting emas. Syaratnya tidak boleh ada kelebihan dan harus kontan, tidak boleh diakhirkan. Nah, kalau menukar gelang saya 5 gram, saya tukar di toko mengambil cincin 2, masing-masing 2 gram. Berarti 4 gram saja saya ambil. 1 gram, tersisa 1 gram, iya. 1 gramnya itu riba. Riba. Naam, harus sama. 5 gram, 5 gram. 2 gram, 2 gram. Apakah jenisnya gelang atau cincin atau jenis emas mentah atau emas dengan emas yang sudah jadi, tetap harus sama nilainya, tidak boleh ada kelebihan dan harus kontan di tempat. Tidak boleh saya ambil dulu cincinmu, ya, nanti besok kamu ambil gelangku, sama-sama 2 gram, tapi ditunda waktunya. Penundaan itu riba. Penundaan itu adalah riba. Begitu pula perak dengan perak. Naam. Garam dengan garam. Kurma dengan kurma. Dalam hadis Bukhari Muslim pernah di kalangan sahabat, ya, ada yang datang mau membeli kurma matang yang masih di pohon dengan kurma mentahnya. Kurma yang belum matang. Dia datang membawa kurma mentah ini, ya, untuk membeli kurma yang sudah matang. Kurma mentahnya 2 sok, kurma matangnya 1 sok. Ya, atau 2 kilo, ini 1 kilo saja. Ada selisih 1 kilo. Sama-sama kurma. Bedanya ini kurma mentah, ini kurma matang. Ya, bedanya ini kurma jelek, ini kurma bagus. Tapi karena sama-sama kurma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yadan biyadin mislan wa bimislin. Harus kontan, harus sama timbangannya, sama nilainya. Sama-sama 1 kilo. Tidak boleh ini 2 kilo, 1 kilonya riba. Nah, ini Islam. Tidak boleh pakai akal-akalan. Ya. Kalau sama jenisnya. Naam. Uang dengan uang, uang Indonesia dengan uang Indonesia. Uang perak, uang apa? Uang seng. Ya, yang masih di zamannya siapa? Bung Karno. Ya, 1000. Sekarang dibeli dengan 1 juta uang rupiah yang sama, sama-sama uang rupiah. Maka lebihnya itu adalah riba. Kenapa? Karena sama-sama uang rupiah. Beda kalau uang rupiah dengan dolar. Tidak mungkin 1 rupiah 1 dolar. Kan tidak mungkin. Beda jenisnya. Nah, kalau jenisnya yang beda, maka disyaratkan satu syarat saja, yaitu kontan. Tidak boleh ditunda. Adapun perbedaan nilai jelas harus beda. Emas dan perak nilainya beda. Maka tidak apa-apa. Ya, emas setengah gram, perak 2 gram. Saya beli emas 1 gram dengan perak saya 2 gram. Tidak masalah. Kenapa? Karena memang nilainya beda antara perak dengan emas. Tapi disyaratkan satu syarat. Yaitu harus kontan. Tidak boleh ditunda. Kalau tunda, riba. Itu namanya riba nasiah. Kalau ditunda, riba. Ya, tidak boleh tunda. Harus kontan. Kenapa kontan? Karena sama-sama barang ribawiyah. Dari 6 jenis barang ribawiyah. Paham ya? Dipahami ini kaidahnya. Dalam perkara ribawiyah. Naam. Maka ini adalah senjata syaitan yang berupaya untuk melumpuhkan kaum muslimin dengan perbuatan-perbuatan ribawiyah ini. Dosa-dosa besar. Taib. Di sini terlangkahi, ya, maksud saya dari beliau rahimahullah dalam menjelaskan tentang perkara bid'ah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, senjata syaitan, ya, melumpuhkan manusia itu dengan tingkatan-tingkatannya yang paling tinggi syirik, ya, syirik. Kemudian setelah syirik baru bid'ah. Nanti setelah bid'ah baru dosa-dosa besar yang disebutkan oleh beliau di sini, membunuh, ya, berbuat riba. Naam. Setelah bid'ah. Jadi bid'ah itu lebih besar dosanya, tingkatannya daripada apa? Kabair, daripada dosa-dosa besar. Nah, hati-hati. Jadi setan upaya untuk menjatuhkan kita ke dalam syirik. Kalau dia tidak mampu, turun kepada yang lebih rendah, bid'ah. Bid'ah ini adalah syubhat-syubhat tentunya. Tidak ada bid'ah melainkan karena syubhat. Ya, pengkaburan. Ini lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Hati-hati. Kadang-kadang kita memandang enteng. Syubhat-syubhat kita jatuh dalam bid'ah. Bid'ah ini lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar. Nah, itu syaitan. Kalau tidak mampu ke dalam bid'ah, baru dia turun kepada dosa-dosa besar. Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau di sini. Rahimahullah. Naam. Jadi, kembali kepada perbuatan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar, bahkan Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadis yang disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa di antara 70 sekian cabang dosa riba, yang paling kecilnya, paling ringannya adalah seseorang yang sama dengan seseorang yang anak yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bisa bayangkan kalau ada saudara kita yang menzinahi ibu kandungnya sendiri, kita kira apa yang kita, bagaimana tanggapan kita? Apa yang kita perbuat terhadap orang tersebut? Dia zinahi ibu kandungnya sendiri. Naam, ternyata menzinahi ibu kandung sendiri ini lebih ringan daripada melakukan perbuatan riba, satu riba. Coba bayangkan, dari 70 sekian cabangnya, yang terkecilnya dari dosa riba itu seperti orang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Coba kita bayangkan kepada kaum muslimin sekarang, menyebarnya riba-ribawiyah, rentenir. Naam. Ya, dan termasuk yang sering saya ingatkan adalah intabih. Naam, hendaklah kita semua mengambil perhatian, yaitu sistem dialer-dialer. Mengeluarkan mobil, motor. Naam, para ulama sepakat syarat-syarat yang terkandung di dalamnya riba murni. Naam. Yaitu uang DP, uang muka. Kalau tidak mampu membayar cicilannya nanti, uang mukanya ludes. Hangus. Tidak ada sistem perhitungan, tidak ada, hangus. Ya. Yang kedua, kalau tertunda pembayaran bulanannya didenda sekian. Dua syarat ini disepakati oleh ulama, riba. Dan ini ainur riba, kata Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah, inilah intinya riba. Naam. Ya. Melipat gandakan beban kepada orang yang tidak punya kemampuan. Tambah bayarnya. Naam. Sebagian menyatakan, saya pegawai negeri. Saya berusaha dengan gaji saya tiap bulan tidak akan menunda pembayarannya. Naam. Maka kita jawab, apakah engkau mengetahui perkara gaib? Apakah ada jaminan? Naam. Itu perkara gaib ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja antum mendapatkan kecelakaan, nasallallahu salamu al afiyah, atau meninggal. Kemudian, ya, orang yang di belakangmu nanti akan membayar dendanya. Melanjutkan. Dan dia yang membayar tebusan dendanya, misalnya. Ya, tidak ada jaminan. Lebih-lebih kalau bukan pegawai negeri. Tidak ada gajinya. Mungkin berusaha-berusaha bangkrut. Tidak mampu membayar. Harus bayar denda. Riba. Naam. Satu riba, dosanya seperti apa yang kita sebutkan tadi. Meminjam uang di bank, terdesak, harus membeli BTN, tidak ada uang kontan, ambil uang di bank, ya, bayar DP-nya, dibayarkan sama bank, nanti kita yang cicil dengan bank, harganya 10 juta menjadi 25 juta. Atau minimal 20 juta. Bayar. Riba murni. Ittaqillah. Naam. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan dunia. Naam. Sehingga kemudian kita rela mengorbankan akhirat kita untuk mendapatkan dunia. Kalau haram, tinggalkan. Harapkan kepada Allah ganti yang lebih baik. Naam. Kalau kita yakin dan jiwa ini benar-benar kuat dan ikhlas, Allah pasti mengganti yang lebih baik. Nah, sering saya sebutkan kisah murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, Abu Layla Al-Athari, salah satu murid Syekh Al-Albani yang selalu menyertai Syekh Al-Albani dalam safar, ya, di mukim dan safarnya selalu menyertai Syekh Al-Albani. Dan yang mengumpulkan kaset-kasetnya, tasjilatnya. Dulu, beliau semasih awam, itu punya usaha pakaian yang telanjang, ya, yang dipakai oleh wanita, bukan hijab. Ketika sadar, bertaubat, dia minta nasihat kepada Syekh Al-Albani. Apakah pakaian ini dijual dulu semua, baru kemudian cari pekerjaan baru? Ya, ini modal besar ini. Ya, kalau kita ya sembunyi-sembunyi jual dulu cepat-cepat. Naam. Ya, tidak ikhlas, tidak jujur dia. Karena kita bayangkan, wah, ini nilainya kalau saya langsung bakar ini habis modal saya. Pakai apa nantinya? Nah, ini kelemahan iman yang ada pada kita. Tapi Syekh Al-Albani memberikan nasihat. Bakar. Kalau kamu jual kepada yang lain, ini namanya ta'awun 'alal itsm, tolong menolong dalam dosa. Sama saja. Bakar. Dibakar semuanya. Nah. Lalu beliau menyatakan, Syekh Al-Albani menasihatkan dengan membacakan hadis Rasulullah SAW, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min." Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Naam, alal yakin. Abu Layl al-Athari hafizahullah mengikuti nasihat Syekh Al-Albani. Subhanallah. Diceritakan oleh beliau sendiri ketika berkunjung di Madinah bahwa beberapa lama kemudian Allah membukakan jalan usaha. Di antaranya itu tasjilat Syekh Al-Albani. Dia memegang tasjilat Syekh Al-Albani. Orang dari seluruh dunia minta kirim, membeli kaset-kaset tersebut. Kemudian juga dari pakaian-pakaian syar'i. Ya, hijab, jilbab. Nah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kembali beliau menjadi kaya. Nah, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Subhanallah. Ini yang benar-benar jujur dan ikhlas. Ya, di dalam upaya untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da al-zuhur. Kita skorsing sementara dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.